بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Gufran hafizahallahu taala. Halaman 29. Kita masih membahas tentang beberapa jenis isim musytaq. Isim musytaq yang ketiga adalah isim maf'ul atau ismul maf'uli, yaitu isim yang dikenai pekerjaan. Isim maf'ul itu objek yang terkena pekerjaan. Kalau isim fa'il itu subjek yang melakukan pekerjaan. Fi'il itu pekerjaan. Yang terkena pekerjaan atau objek disebut sebagai isim maf'ul. Atau isim maf'ul itu adalah yang dikenakan pekerjaan. Kaidah dalam bentuk isim maf'ul, pertama, jika fi'ilnya thulathi, fi'ilnya terdiri dari 3 huruf, maka isim maf'ulnya mengikuti wazan maf'ulun sebagaimana namanya. Contohnya, alima, fi'il alima, mengetahui. Maka objek yang diketahui, objek yang dipelajari disebut ma'lumun, mengikuti wazan maf'ulun. Contoh yang kedua, fi'il nasara. Nasara artinya menolong. Maka yang ditolong, objek yang diberikan pertolongan disebut mansurun, mengikuti wazan maf'ulun. Hakama, memutuskan hukum. Maka orang yang dihukum, orang yang dikenai hukuman disebut mahkumun. Kaidah yang kedua, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, fi'il yang ruba'i atau lebih, maka menyusun isim maf'ulnya dengan cara sebagai berikut. Pertama, diambil dari fi'il mudhari'nya. Yang kedua, huruf mudhari'ahnya diganti mu. Yang ketiga, di fathah huruf sebelum terakhir. Mirip seperti membuat isim fa'il. Contohnya, fi'il mudhari yujahidu. Fi'il madhi jahada, mudhari'nya yujahidu. Artinya bersungguh-sungguh. Maka dengan menggunakan 3 cara tadi, huruf mudhari'ahnya ya diganti mim, diganti mu. Kemudian huruf sebelum terakhir yaitu huruf ha, kita ganti harokatnya menjadi fathah. Sehingga isim maf'ulnya mujahadun. Kalau isim fa'ilnya, haknya di kasrah, mujahidun. Kalau isim maf'ulnya, mujahadun, haknya di fathah. Yu'allimu. Yu'allimu artinya mengajari. Maka huruf ya-nya kita ganti mim atau mu. Kemudian huruf lam-nya kita fathah, menjadi mu'allamun, orang yang diajari. Yuqatilu, memerangi. Isim maf'ulnya muqatalun. Muqatalun artinya orang yang diperangi. Kemudian isim musytaq yang keempat adalah sifat musyabbahah, atau dalam bahasa Arabnya as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Artinya adalah isim yang semakna dengan isim fa'il, tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek atau fi'il lazim yang 3 huruf, yang thulathi. Nah, wazan dari sifat musyabbaha adalah sebagai berikut. Untuk sifat musyabbaha yang berasal dari fi'il madhi yang berwazan fa'ila. Fi'il madhinya berwazan fa'ila. Contohnya, fariha. Fariha artinya senang. Kasila. Kasila artinya malas. Nah, untuk fi'il-fi'il madhi seperti ini, maka sifat musyabbahanya ada 3 wazan. Wazan yang pertama, fa'ilun. Contohnya, fariha tadi, maka sifat musyabbahanya farihun, mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian, syarisun. Berasal dari fi'il madhi syarisa, yang bermakna buruk atau berbeda dari yang lain. Maka sifat musyabbahanya syarisun. Dan ingat, sifat musyabah itu maknanya seperti isim fa'il. Berarti maknanya adalah pelaku dari perbuatan. Farihun, orang yang senang. Syarisun, orang yang buruk. Kemudian, Wazan yang kedua adalah af'alu. Contohnya ahmaru dari fi'il madhi hamira, yang artinya merah. Maka sifat musyabahnya ahmaru, artinya merah. Asfaru artinya kuning. A'waru artinya cacat matanya. A'ma artinya buta. Kemudian wazannya ketiga adalah fa'lanu. Contohnya kaslanu. Kaslanu orang yang malas. Tadi berasal dari fi'il madhi kasila, artinya malas, maka orang yang malas itu kaslan. Ghadbanu marah. Jau'anu lapar, atau syanu haus. Kemudian kalau sifat musyabahah berasal dari fi'il madhi yang berwazan fa'ula, seperti hasuna yang artinya baik, soluha yang artinya soleh, maka juga ada tiga wazan. Wazan yang pertama fa'ilun, contohnya kabirun, berasal dari fi'il madhi kabura. Kabura artinya besar, maka sifat musyabahahnya kabirun. Kemudian saghirun, berasal dari fi'il madhi saghura, artinya kecil. Maka sifat musyabahahnya saghirun. Demikian juga kathirun dari fi'il madhi kathura, artinya banyak. Maka sifat musyabahahnya kathirun. Kemudian da'ifun, artinya lemah. Wazan yang kedua fa'lun. Contohnya sahlun, berasal dari fi'il madhi sahula, artinya mudah. Sahlun juga artinya mudah. Sa'bun dari fi'il madhi sa'uba, sifat musyabahnya sa'bun, artinya sulit. Adzbun berasal dari fi'il madhi adzuba, yang artinya murni, ya, biasanya air yang murni. Maka sifat musyabahnya adzbun. Dakhmun artinya besar. Wazan yang ketiga fu'alun, contohnya syuja'un, berasal dari fi'il madhi syaju'a, artinya berani. Maka syuja'un artinya orang yang pemberani. Humamun berasal dari fi'il madhi hamuma, yang artinya semangat. Maka humamun artinya orang yang bersemangat. Kemudian isim mushtaq yang kelima, isim tafdil. Dalam bahasa Arabnya ismu tafdili, artinya adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Berbeda dengan sighah mubalaghah, sighah mubalaghah itu memiliki arti sangat, artinya lebih dari yang lain. Kalau tafdil ini bisa sama seperti itu, lebih dari yang lain, lebih, dan juga bisa menunjukkan yang paling. Paling itu paling puncak, paling maksimal. Cara menyusun isim tafdil adalah sebagai berikut. Yang pertama diambil dari kata sifat yang fi'ilnya tiga huruf, lalu diikutkan wazan af'alu bagi mudzakkar. Misalnya kabirun, ini kata sifat, dan ini kan berasal dari kaburo, tiga huruf dia. Kemudian fa'nya itu kaf, ainnya itu ba, lamnya itu ro. Ya, kalau kita terapkan pada wazan. Nah, maka tinggal kita terapkan wazan af'alu. Sehingga untuk kabirun artinya besar, untuk mengatakan yang paling besar kita sebut akbaru. Kabirun itu besar, sedangkan kalau sangat besar atau paling besar itu akbaru. Contoh yang lain alimun. Ya, alimun ini juga berasal dari alima. Tiga huruf dia. Fa'nya itu ain, kemudian ainnya itu lam, kemudian lamnya itu mim. Kalau kita tetapkan pada wazan. Sehingga tinggal kita terapkan wazan af'alu untuk membuat isim tafdil. Sehingga orang yang paling mengetahui disebut a'lamu. A'lamu artinya lebih mengetahui atau paling mengetahui. Adapun untuk mu'annath, untuk perempuan, maka mengikuti wazan fa'ula. Misalnya kubra. Ya, tadi ingat untuk kabirun fa'nya itu kaf, ainnya itu ba, lamnya itu ra. kita tinggal pindahkan ke wazan fu'la sehingga menjadi kubro. Ya, kalau sesuatu yang paling besar dan dia jenisnya mu'annas, maka kita sebut kubro. Misalnya, ini adalah universitas yang paling besar. Hadhihi jami'atun kubro. Ini adalah universitas yang paling besar di sini. Jami'atun ini kan mu'annas ya, karena ada ta' marutoh. Kemudian sifatnya menggunakan kubro, paling besar. Atau contoh yang lain, sughra, paling kecil. Keadaan isim tafdil, yang pertama, jika nakirah dan tidak mudhaf, maka wajib mufrad dan juga mudhakar dan diikuti dengan min. Artinya, lebih titik-titik dari. Contohnya, Aisyatu a'lamu min Fatimata. Perhatikan di sini kata-kata a'lamu. Dia mufrad, ya tidak jamak, dan dia mudzakkar, tidak muannas, dan setelahnya ada min. Sehingga kalau kita terjemahkan ini, Aisyah itu lebih berilmu atau lebih mengetahui daripada Fatimah. Karena kalau ada perkataan lebih tahu, ini kan perbandingan, lebih tahu, lebih kecil, lebih besar, perbandingan. Maka lebih tahu dari siapa, lebih besar dari apa, lebih kecil dari apa. Ada kata-kata darinya, nah itulah arti dari min. At-ta'iratu asra'u minas sayyarati. Pesawat itu lebih cepat daripada mobil. Nah kita lihat di sini, at-ta'irat itu bentuknya jamak, majemuk. Tapi isim tafdilnya tidak perlu dibuat majemuk, tetap dia mufrad, tetap tunggal. Dan juga at-ta'irat di sini mu'annas, tapi isim tafdilnya tetap mudzakkar. Kemudian keadaan yang kedua, jika ma'rifah dengan alif lam, maka nau atau jenis dan adatnya harus sesuai dengan yang disifati. Intinya kalau isim tafdil itu pakai alif lam, maka dia harus sama dalam masalah mudzakkar muannasnya atau dalam masalah mufrad atau jamaknya. Kita lihat di sini, al-akhu al-akbaru dzakiyun. Di sini ada isim tafdil al-akbaru, yang paling besar. Ya, di sini kalau kita terjemahkan, saudara yang paling besar itu dia dzaki, dia cerdas. Nah, karena di sini al-akbar, dia menggunakan alif lam, maka dia harus sama dengan al-akhu dalam masalah mudzakkar muannasnya atau dalam masalah adatnya. Al-akhu di sini mudzakkar, maka al-akbar juga mudzakkar. Tidak pakai al-kubra, tapi pakainya al-akbar. Kemudian al-akhu juga ini mufrad, sehingga al-akbar juga mufrad. Ya, bukan al-akabir. Contoh yang kedua, al-ukhtul kubra qadimatun. Saudari perempuan yang paling besar, dia telah datang. Nah, karena di sini yang disifati adalah mu'annath, al-ukhtu, dia mu'annath, perempuan, maka isim tafdilnya menggunakan bentuk mu'annath juga, al-kubra, ya bukan al-akbar. Keadaan yang ketiga, jika mudhaf kepada isim nakirah, maka wajib mufrad dan mudhakar. Contohnya, Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadithi. Aisyah adalah wanita yang paling berilmu dalam masalah hadith. Kita lihat di sini, a'lamu dia mudhaf. Mudhaf itu disandarkan kepada nisa'in. Ini bentuk idhofah. Maka di sini a'lamu bentuknya mufrad, tunggal, dan mudzakkar laki-laki. Dan ini wajib kalau dia sebagai mudhaf. Contoh yang kedua, Umar bin Al-Khattab a'dhamu syuhada'a. Umar bin Khattab adalah syuhada, orang yang mati syahid yang paling agung. Kita lihat di sini, a'dhamu syuhada'a juga sebagai mudhaf. Maka dia bentuknya mufrad dan mudzakkar. Keadaan yang keempat, jika mudhaf kepada isim ma'rifah, maka nau dan adatnya bebas. Contohnya, anta afdalun nasi fi hadhil qaryati. Engkau adalah orang yang paling utama di kampung ini. Kita lihat di sini afdalu dia mudhaf kepada annas, dan annas di sini ma'rifah ya. Kalau keadaan yang ketiga yang tadi c itu mudhaf kepada nakirah, tidak ada alif lamnya. Kalau di sini mudhaf kepada ma'rifah, ada alif lamnya, maka dia boleh mudzakkar, boleh muannats, dan boleh mufrad, dan boleh jamak. Dalam kasus ini ya, afdolun nas dia mufrad dan mudzakkar. Nah, contoh yang kedua ini yang lebih menjelaskan ya. At-ta'iratu asra'u wasailil muwasalati. Pesawat adalah sarana transportasi yang paling cepat. Di sini asra'u bentuknya mudzakkar dan mufrad, laki-laki dan tunggal. Nah, perkataan ini boleh kita ungkapkan dengan perkataan lain, yaitu at-ta'iratu sur'ayatu wasailil muwasalati. Pesawat adalah sarana transportasi yang paling cepat. Artinya sama. Tapi di sini asra'u kita gunakan bentuk lain, yaitu sur'ayat, yang mana ini bentuk mu'annath dan jamak. Sehingga kalau dia mudhaf kepada ma'rifah, boleh mufrad, boleh jamak, boleh mudzakkar, boleh mu'annath. Kemudian isim musytak yang keenam adalah isim zaman atau ismuz zamani. Definisinya adalah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata keterangan waktu. Contohnya, mau'idul imtihani awwalus syawali. Jadwal ulangan atau jadwal ujian adalah di awal bulan Syawal. Isim zaman di sini adalah mau'idu. Di sini mau'idu merupakan isim musytak karena dia berasal dari wa'ada, artinya janji. Namun kita ubah menjadi mau'idu sebagai isim zaman, artinya waktu yang dijanjikan, gitu ya kalau terjemahan bebasnya. Waktu yang dijanjikan untuk ujian adalah awal Syawal. Kemudian isim makan atau ismul makani, artinya adalah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata keterangan tempat. Contohnya, ajlisu ala maq'adi. Aku duduk di atas tempat duduk. Isim makannya di sini adalah al-maq'ad. Al-maq'ad ini termasuk isim musytak karena dia dibentuk dari isim lain atau fi'il, yaitu qa'ada, yang artinya duduk. Dari kata-kata qa'ada dibentuklah al-maq'ad, artinya tempat duduk. Cara menyusun isim zaman dan makan adalah sama. Ya. Ingat, isim zaman dan isim makan itu wazannya sama. Yaitu, jika fi'ilnya 3 huruf, maka mengikuti wazan maf'alun. Namun, isim zaman atau isim makan yang mengikuti wazan maf'alun, ini perlu dibagi menjadi 2 lagi. Yaitu, jika fi'ilnya mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu fi'il yang diakhiri oleh huruf-huruf illah, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Itu huruf-huruf illah. Contohnya di sini Roma. Ya, Roma ini fi'il yang diakhiri huruf illah, yaitu alif. Roma artinya melempar. Dan Roma di sini kalau kita masukkan ke wazan, ro itu sebagai fa, mim sebagai ain, alif sebagai lam. Nah, maka untuk membentuk isim zaman atau isim makannya, tinggal kita masukkan ke wazan maf'alun, sehingga menjadi marma. Ya. Kenapa tidak ada dhammah ta'in di situ? Karena alif di situ kan mati ya. Disebut sebagai dhammah muqaddarah. Tidak kelihatan, tidak dibunyikan. Jadi bukan marmaun ya, tapi marma karena dia mati harokatnya. Ini khusus yang ada huruf illahnya. Adapun yang kedua, jika fi'il mudhari'nya di dhamma atau di fathah ain, maka ini lebih mudah ya. Contohnya kharaja, keluar. Maka tempat keluar itu namanya makhrajun. Tinggal kita masukkan ke wazan maf'alun. La'iba artinya main, tempat main. Maka mal'abun, mal'abun tempat main. Tinggal dimasukkan ke wazan maf'alun. Kemudian jika fi'il mudhari'nya di kasrah ain fi'ilnya, ya seperti ya jelisu, zitu lamnya di kasrah. Kalau tadi yakhruju, kharaja yakhruju, ra'nya di dhammah. Nah, maka wazan maf'alun ini untuk yang bentuk fi'il mudhari'nya huruf ketiganya dhammah atau fathah. Sehingga untuk membentuk isim makan atau zamannya menggunakan maf'alun. Contohnya tadi kharaja yakhruju, huruf ra'nya di dhammah. La'iba yal'abu, huruf ainnya di fathah. Nah, untuk fi'il yang huruf ketiganya dari fi'il mudhari'nya itu di kasrah, maka pakainya maf'ilun yang kedua. Contohnya di sini jalasa. Fi'il mudhari'nya ya jalisu. Lihat di sini lamnya di kasrah. Maka isim makan atau isim zamannya adalah majlisun. Majlisun artinya tempat duduk. Ya, jalasa artinya duduk. Majlisun tempat duduk. Jika fi'ilnya huruf awalnya huruf illah, maka contohnya sebagai berikut, wa'ada. Wa'ada ini huruf illah. Maka cara untuk membuat isim zaman atau isim makannya juga sama dengan kita masukkan ke wazan maf'ilun. Sehingga menjadi maw'idun. Wa'ada artinya janji, maw'idun artinya tempat atau waktu yang dijanjikan. Jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka susunannya seperti isim maf'ulnya. Isim makan atau isim zamannya sama seperti isim maf'ul. Contohnya fi'il istashfa. Ini fi'ilnya lebih dari 3 huruf ya. Di situ ada 6 huruf. Istashfa itu 6 huruf. Nah, maka isim zaman atau isim makannya sama seperti isim maf'ul. Istashfa artinya meminta kesembuhan, mustashfa artinya tempat meminta kesembuhan, yaitu rumah sakit. Kemudian yang ke-8, isim mustaq yang ke-8 adalah isim alat atau ismul alati. Artinya adalah isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Alat untuk melakukan pekerjaan. Cara membuat isim alat adalah sebagai berikut. Isim alat hanya dibuat dari fi'il yang 3 huruf yang muta'addi. Muta'addi artinya membutuhkan objek. Lalu diikutkan pada wazan-wazan berikut ini. Ada 3 wazan isim alat. Yang pertama, mif'alun. Contohnya, baroda. Baroda artinya dingin. Maka alat untuk mendinginkan namanya mibrodun. Mengikuti wazan mif'alun. Najala. Najala artinya memanen. Maka alat untuk memanen disebut minjalun. Mengikuti wazan mif'alun. Ala artinya meninggi atau membesar. Maka alat untuk membesarkan atau meninggikan disebut mi'walun. Qassa, qassa artinya mencukur. Maka alat untuk mencukur disebut miqassun. Wazan yang kedua, mif'alatun. Contohnya pada kanasa. Kanasa artinya menyapu. Maka alat untuk menyapu atau sapu disebut sebagai miknasatun. Mengikuti wazan mif'alatun. La'iqa artinya menjilat. Maka alat untuk menjilat disebut mil'aqatun. Ya, namun mil'aqatun ini sering disebut untuk menyebutkan sendok. Kemudian toroko. Toroko artinya mengetuk. Maka alat untuk mengetuk disebut mitorokotun. Ro'a. Ro'a artinya melihat. Maka alat untuk melihat disebut mir'atun. Wazan yang ketiga, mif'alun. Contohnya sobuha. Sobuha artinya terang. Maka alat untuk menerangi disebut misbahun. Misbahun artinya lampu. Karena lampu alat untuk menerangi. Fataha artinya membuka. Maka alat untuk membuka disebut miftahun. Maka kunci itu miftahun karena dia alat untuk membuka. Wazana artinya menimbang. Maka alat untuk menimbang disebut mizanun. Mizanun artinya timbangan. Nasyara artinya menyebarkan. Alat untuk menyebarkan disebut minsyarun. Mengikuti wazan mif'alun. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.